Tadi kata Pak Bupati, kata Pak Bupati ada pertanyaan. Ah, ada pertanyaan. Oh, ada pertanyaan. Mudah-mudahan pertanyaannya tidak bersifat pribadi ya. Petir bukan sembarang petir. Petir menyambar rumah si Ihsan. Apa pula dia aja yang kena? Sakit betul hati dia. Petir bukan sembarang petir. Petir menyambar rumah si Ihsan. Ustaz Abdul Somad telah hadir. Ana ucapkan ahlan wa sahlan. Masya Allah. Begitu anak Darul Arafah. Sejalan antara budaya dengan agama. Budaya Melayu berpantun. Agama ada ucapan ahlan wa sahlan. Ahlan, kau datang kami anggap sebagai keluarga. Sahlan, selama dalam perjalananmu semua urusanmu sahlan mudah. Ahlan wa sahlan. Itu ucapan Ustaz Harun tadi. Saya catat, saya ingat apa kata beliau. Yang kita hormati adalah keluarga kami. Nah, saya tak disebutnya alumni, karena memang tak tamat kan. Keluarga kami, ya, kan dianggapnya saya sebagai keluarga. Masya Allah, luar biasa. Ustaz, apa hukum memakai jimat yang tujuannya untuk berbuat kebaikan? Seperti menyembuhkan penyakit dalam. Mana ada jimat untuk penyakit dalam? Penyakit dalam itu kalau kena santet bukan jimat, tapi ruqyah syar'iyah. Nah, kalian belajar kursus ruqyah. Nanti hadirkan pakar ruqyah dari Jakarta. Ada namanya Ustadz Junaidi, ketua ruqyah syar'iyah. Datang ke Sentul, lalu kemudian undang kemari praktek ruqyah. Nah, jadi dibacakan. Nah, jadi tidak pakai jimat-jimat, pakai jampi-jampi. Tapi pakai ruqyah syar'iyah. Ustaz, bagaimana cara mengajak orang yang lebih tua dari kita supaya mau menjalankan syariat Islam, terutama sholat? Ketika kita ajak, orang tua itu berkata, nak, jika kamu sholat, maka pahalanya juga mengalir ke kami. Pak, yang mengalir itu kalau sama-sama satu nomor. Sama-sama simpati. Kalau beda nomor, roaming, Pak. Jelaskan sama dia. Ini Bapak, ini nomornya udah lain ini. Nah, nanti tak nyambung kita, Pak. Nah, Bapak harus sholat. Itu baru ngalir. Nah, itu. Jadi kalian jangan pakai itu payah. Maka kalimat apakah yang kita lontarkan untuk menyikapi orang tua seperti itu? Nah, gitu caranya. Pak, ini bisa mengalir kalau kita masih satu frekuensi. Tapi kalau sudah lain, nampak gue Bapak ini udah lain tempat kita nanti di sana. Bapak agak-agak ke sana sedikit nanti. Neraka itu. Bapak masuk surga juga nanti. Oh gitu, iya. Banyak nanti kita menengok di akhirat tuh masuk surga. Masuk surga. Loh, komplain sama malaikat. Malaikat, mereka dulu kan tak sholat, kenapa masuk? Studi banding aja. Tak lama sudah itu keluar balik. Ustadz, hidayah itu harus ditunggu atau harus dicari? Jika ditunggu, apa yang harus kita lakukan? Jika dicari, bagaimana pula caranya? Yudillu bihi kasira wa yahdi bihi kasira wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Mana hidayah itu? Coba tengok dalam Quran. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan. Itulah hidayah Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan. Menjadi hidayah. Al-Quran tidak hanya bercerita tentang salat. Al-Quran tak hanya bercerita tentang puasa. Al-Quran bercerita tentang pokok kayu. Kasyajaratin tayyibatin. Seperti pokok kayu yang baik. Akarnya menghunjam ke tanah. Pucuknya ke atas. Berbuah tak mati-mati. Pokok apa itu? Pokok korma. 100 tahun tak mati-mati. Bertanamlah engkau tanaman untuk anak-anakmu. Tanam toge, mati. Tapi ada tanaman yang tak mati, pokok kurma. Yang nanam siapa? Anak Darul Arafah di Nangroe Aceh Darussalam. Anak-anak Darul Arafah itu entrepreneur. Ditanam satu batang sawit, satu hektar sawit, satu kilo cuma 1.500. Itu pun sekarang harga anjlok. Tapi kalau ditanam kurma, satu kilo kurma ajwa 80 rial, 250 ribu. Sebatang aja kau tanam, udah bisa hidup. Dua batang, mantap. 100 hektar, apalagi? Nah, itu sekarang, pergi kalian ke Aceh. Ini airport Aceh, kira-kira 5 menit, 10 menit dari airport, sampai ke perkebunan kurma. Ustaz pernah ke sana? Belum. Kata orang. Jadi, harus dicari atau ditunggu, maka hidayah itu sudah turun, tinggal kau baca saja. Membacanya di mana? Di Darul Arafah. Mengkajinya di mana? Di Darul Arafah. Mengamalkannya di mana? Di Darul Arafah. Setelah tamat, tinggal menyebarkannya. Khairukum, yang paling baik di antara kalian, man ta'allamal Qur'an, orang yang belajar Qur'an di Darul Arafah, wa'allamahu, dan mengajarkannya di luar Darul Arafah, mengajarkan Qur'an sebagai polisi. Tamat Darul Arafah, polisi dia, sesama polisi dia mengajar, tentara dia, sesama tentara dia mengajar. Tanya ustaz-ustaz kita, alumni Darul Arafah, mereka di institusi mereka sebagai guru agama, walaupun mereka tentara, walaupun mereka polisi, walaupun mereka PNS, walaupun mereka wali kota, mereka tetap Pak Lurah. Yang menjadi saksi bukan Ustaz Abdul Somad, Pak Bupati bersaksi bahwa kelurahan kami tertib, aman, adem, damai. Padahal tamat sekolah tinggi pamong, tapi tetap peduli pada agama. Assalamualaikum al-mukarram Ustaz Abdul Somad. Ini tulisan cantik macam ini, pasti anak dari Eropa. Hal muslimu yastati'u ayyakuna kafiran inda sakratul maut? Naam. Apakah bisa orang muslim itu jadi kafir waktu sakratul maut? Ya, makanya kita selalu berdoa, wah Allahumma hawin alaina fi sakratil, ringankan kami waktu sakratul maut. Saya tak banyak minta doa kepada alumni Darul Arafah, kepada anak-anakku yang sedang belajar di Darul Arafah, kalian sedang jihad fisabilillah, doa kalian makbul, yang musafir doanya makbul, doakan Ustaz Abdul Somad mati husnul khatimah. Amin. Jangan sekarang. Tapi mati tak bisa di request. Mau mati pun kita sekarang bisa saja. Tapi kita minta Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Lalu gimana kami ini Pak Ustaz? Kami takut mati husnul khatimah. Insyaallah anak Darul Arafah tidak akan su'ul khatimah karena tiap hari berzikir, baca Quran, salat, puasa sunat. Kita diajak di sini berzikir. Habis salat yang dulu Darul Arafah pasti berzikir habis salat. Zikir bersama. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar. Berdoa, baca Quran. Habis itu ke asrama, baca Quran. Habis itu belajar tafsir, belajar hadis, belajar doa. Semua anak Darul Arafah pasti bisa baca doa. Wadik ke kampung suruh baca doa, rupanya doa tak hafal, dibacanya kana Muhammadun naiman fi az walailu kulluhu zalaman wa bardun laisa fiha sautul aila sautul harik fi sautul harik fi tariq. Amin kata jemaah. Hebat anak-anak Darul Arafah. Anak kan tahu kalau pacaran dalam Islam tidak boleh. Tapi bolehkah kita menggunakan pacaran untuk memotivasi dan mendukung modus? Sedangkan orang-orang kita tak ada yang mendukung, tak ada tuh pacaran-pacaran. Tak usah kalian pacaran-pacaran. Kami dulu tak ada pacaran-pacaran. Sekolah aja, sekolah, tamat kerja, ngantri orang ngejar-ngejar kita. Kalau kalian sudah jadi orang, kalau kalian sudah berhasil, bertruk-truk perempuan datang. Pakai truk sapi itu Pak Ustaz. Berbis-bis. Datang mengejar-ngejar kalian. Yang penting berhasil kalian. Tamat Darul Arafah ini belajar terus. Mantap agamanya, mantap fisikanya, mantap biologinya, mantap kimianya, mantap nahunya, mantap sorohnya, mantap balaghahnya, mantap Qurannya. Tamat. Habis itu kalian dapat beasiswa kuliah ke ITB, ke IPB, ke ITS, ke Brawijaya, ke UI. Bahkan mungkin dapat ke Al-Azhar, Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, atau ke Oxford University, atau ke McGill, Kanada. Setelah itu kalian pulang berhasil, maka semua akan mengakui kalian dan semua akan menghormati kalian, insyaAllah. Amin. Jadi sekarang sudah mikir perempuan aja, macam tak ada aja pikiran lain. Banyak-banyak kalian puasa sunat. Bagaimana kita mengetahui bahwa Allah senang sama kita atau dia sedang marah sama kita? Kalau maha kafi sadrika, dadamu terasa sempit waktu kau buat dosa, itu Allah sayang sama kau. Waktu kau buat dosa, dadamu terasa sempit. Wa karita ayat tolia alaihi nas, kau tak suka orang lain mengetahuinya. Saat itu kau merasa dirimu berdosa. Tapi kalau kau merasa, alah, aku buat dosa rezeki lancar, aku buat dosa umurku panjang, aku buat dosa badanku sehat, nampaknya Tuhan sedang tidur nih. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia tak mengantuk dan tidak tidur. Ketika kau merasa takut pada Allah, jaga rasa takut itu karena sedang Allah sedang sayang kepada kau. Apakah seorang hamba bisa mengetahui bahwasanya tobatnya diterima? Bisa. Dari mana? Ada perubahan. Tidak ada yang tahu siapa dapat tobat nasuha. Tak ada yang tahu siapa dapat sholat usta. Tak ada yang tahu siapa yang dapat Lailatul Qadar. Tak ada yang tahu siapa yang dapat haji mabrur. Tapi bisa diketahui dengan adanya perubahan. Dulu ibu itu Pak Ustadz, sebelum dengar pengajian Ustadz Somad, pelit. Tapi setelah pengajian tobat dia baik. Dulu nyumbang 2.000, sekarang 2.500. Dulu bapak itu Pak Ustadz, selalu dapat celana pendek, kemana-mana celana pendek. Tapi setelah balik dari Mekah nih Pak Ustadz, pakai jubah panjang. Mantap, ada perubahan. Harus ada berubah. Berubah. Mengapa setiap perbuatan yang saya lakukan dengan tulus ikhlas mendapatkan yang tidak baik? Ini ujian dari Allah. Ajaban li amril mu'min. Ajaban, amazing. Memukau. Orang beriman itu memukau. In asabat usara, kalau dia dapat kebaikan, dia dapat ketenangan, dia dapat kekayaan, syakar. Dia bersyukur kepada Allah. Kana khairan lahu, baik baginya. In asabat udara, kalau dia dapat musibah, anaknya mati, susah, kebakaran, rugi, sabar. Dia bersabar. Kana khairan lahu. Bersyukur dia dapat balasan. La in syakartum la azidannakum. Bersabar dia dapat balasan. Apa balasannya? Innama yuwaffasabiruna ajrahum bighairi hisab. Dua-duanya baik. Dulu aku sebelum pengajian ini enak-enak aja hidupku. Mabuk aku sampai pagi tenang. Sekarang sudah ikut pengajian ini, pergi ke masjid, hilanglah selop. Pulang dari masjid, helm pula kena hujan. Kenapa banyak betul? Allah sedang sayang pada engkau, ingin dia engkau selalu ingat padanya. Dia hanya ingin melihat engkau merintih di tengah malam berdoa, ya Rob, ya Allah, ya Allah. Ustaz, nama saya Muhammad Zaki Aditya, kelas 3A MTS. Saya ingin bertanya, masya Allah, mudah-mudahan anakku Muhammad Zaki dan kawan-kawannya menjadi anak-anak soleh, berhasil dunia akhirat. Ini tulisannya model begini nih, ciri khas anak Darul Arafah. Sinnya, lamnya, ainnya, saya tahu. Kenapa? Begini dulu kami diajarkan nulis. Bagaimana cara menjalankan, menjaga sebuah amanah apabila kita diposisikan sebagai pemimpin? Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Berikan pada orang yang layak menerimanya. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Kalau kau menetapkan hukum, bersikap adil. Jadi kalau kau diberikan amanah sebagai pemimpin, maka engkau berikanlah pada yang layak menerimanya. Setelah kau jadi pemimpin, tentu kau mengatur anggaran belanja daerah negara. Siapa yang paling layak menerimanya, kau berikan. Maka kau menjadi orang yang adil. Wa idza hakamtum bainan nas, kalau kau menetapkan hukum di antara manusia, antahkumu bil adli, menetapkan hukum dengan adil. Maka nanti pada masanya Umar bin Khattab, apa yang dilakukan Umar? Memikul beras gandum. Memikul gandum tengah malam, mencari mana rumah orang yang miskin susah, lalu dia berikan. Mudah-mudahan Sumatera Utara diberikan pemimpin yang adil, insyaAllah. Allahumma rzuqna imaman adila. Berikan kami pemimpin-pemimpin yang adil, ya Allah. La tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan sampai kau hukum kami karena dosa kami, lalu naik orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami. Musibah. Tak takut sama Allah, tak sayang pada kita. Fidel Castro tak takut sama Allah karena dia tak percaya Allah. Dia ateis, dia komunis, tapi dia sayang sama rakyat Kolombia. Che Guevara, mungkin dia tak takut pada Allah karena dia komunis, tapi dia sayang pada rakyatnya. Ada yang lebih parah lagi, sama Allah tak takut, sama rakyatnya mencekik. Na'udzubillah. Apa syarat melakukan qasar? Qasar harus 89 km. Mana dalil kitabnya? Buka kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, Islamic Jurisprudence and Evidence. Ditulis oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili dari Damaskus, Suriah. Dekan Fakultas Syariah Islamic Law Damaskus, Suriah. 89 km. Saya dari Pekanbaru ke Medan 600 km. Bagi yang tak percaya, ukur sendiri. Ustaz tahu dari mana tertulis itu? Medan, Pekanbaru, 600 km. Maka saya jamak kosor. Tadi maghrib 3, isya 2. Nah, subuh tetap 2, yang pula jadi 1. Qadha apa Ustaz? Dosa-dosa yang lama ketika engkau masih preman belum taubat, diampunkan Allah dengan sholat sunat taubat. Usolli sunnatat taubat rak'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Mamin muslimin yudni mudhamban. Kalau ada orang silap salah berdosa, summa yatatohar mandi bersuci, summa yusolli rak'ataini sholat sunat 2 rakaat, summa yastaghfirullah, minta ampun kepada Allah. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Allah mengampuni dosamu, tapi hutang salat dan puasa tetap dibayar. Man mata, siapa yang mati? Falehi siyamun, punya utang puasa. Soma'an huwaliyuhu, ahli warisnya wajib melaksanakan puasa untuk dia. Kita sudah masuk tanggal 27 Rajab. Malam ini 27 Rajab, tepat malam Isra Mi'raj. Ditakdirkan Allah, hai Abdul Somad, malam Isra Mi'raj engkau berada di tempat kau dulu belajar 25 tahun yang lalu, pesantren Darul Arafah. Bagaimana Pak Ustaz dengan sholat? Sholat yang lalu mesti diganti. Usolli fardal maghribi salasa raka'atin qada'an. Habis sholat isya, usolli fardal isya arba'a raka'atin qada'an. Habis sholat maghrib, qada'an. Qada'. Makanya sholat itu ada yang ada'an, tunai. Ada yang qada'an. Berapa lama kau tinggal sholat? Sejak akil balik Pak Ustaz. Akil balik umur berapa? 10. Tobat berapa? 30. Berarti 20 tahun. Ya, qada' 2028, qada' 2018, rusuna khatam samad 2038. Anak Darul Arafah salatnya tak tinggal. Amin. Setelah tamat baru enggak tinggal. Apa boleh mengqada' mengqasar salat untuk 3 hari ke depan? Kalau musafir, maka boleh mengqasar salat selama 4 hari 4 malam, tidak dihitung perjalanan datang dan pulang. Saya datang hari Kamis, selama di Medan Jumat, Sabtu, Ahad. Selama 3 hari ini saya jamak qasar. Salat maghrib saya jamak qasar dengan isya. Salat zuhur saya jamak qasar dengan asar. Salat subuh tak ada, dia punya kawan sendiri aja. Karena dia sudah 2 rakaat. Aslinya salat itu 2 rakaat, lalu kemudian karena mukim menjadi 4. Maka saya boleh selama berapa lama? 4 hari 4 malam, tidak dihitung perjalanan pergi dan pulang. Jadi kalau mau dihitung, datang sehari, pulang sehari, mungkin 4 hari, 6 hari bisa jamak, bisa qasar. Nah, inilah beberapa yang terkait dengan ini. Itulah yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Yang baik-baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang dhaif. Tidak menggurui-gurui, berceramah di Darul Arafah sama dengan menggarami air laut, sama dengan mengajar itik berenang.